Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat hidup lagi pada pagi ini, menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan pada pagi ini dan kehadiran kita pada pagi ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan dicatatkan di dalam buku amalan kita, dan kita akan baca buku tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah pada yaumul mahsyar nanti. Dalam suatu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata al-'abdu qalatil malaikah ma qaddama wa qala an-nas ma khallafa aw kama qala." Apabila mati seorang manusia, maka berkatalah para malaikat, apa benda yang dia bawa? Dan berkata pula manusia, apa benda hak dia tinggal? Dua perkara inilah yang menjadi minat kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam kita semua ini. Keluarga kita, rakan-rakan, kawan kerja kita, anak beranak kita sendiri, dua perkara, salah satu atau kedua-duanya, iaitulah apa yang kita bawa dan apa yang kita tinggal. Bila kita mati, malaikat tanya, dah bawa benda ni, jalan jauh ni. Anak-beranak tanya, dah tinggal benda, tanah, ada tanah, ada tinggal kereta, ada tinggal barang kemas. Jadi amalan kita dua, amal akhirat, amal dunia. Harta akhirat, harta dunia. Hak tu orang duduk sibuk ni. Ada orang sibuk harta dunia, ada orang sibuk harta akhirat. Tak ada tak sibuk, mereka duduk senyap, tidur tak bangun-bangun. Mereka nak cari akhirat ataupun cari dunia. Nak sama berat tak boleh. Dia kena berat sebelah. Ada orang kata, tak apa kita buat sama berat. Eh, bukan gula nak buat sekilo-sekilo. Gula lain, tokai kata mu buat gula ni 2 kilo, lepas tu mu timbang buat sekilo-sekilo. Tak senang lah. Ha? Bubuh tan nimbang kok, perih. Lebih 2 kilo, tak lebih mula. Cukup sekilo. Ha? Dunia akhirat, tak boleh nak buat macam gula. Sama berat. Kalau tak berat dunia, berat akhirat. Kalau tak berat akhirat, berat dunia. Kalau berat akhirat, alhamdulillah. Kalau berat dunia, berat menanang. Allah turunkan kita ke dunia sebagai khalifah. Maksudnya sebagai hamba Allah yang taat pada perintah. Ada tugas, iaitulah untuk memperhambakan diri, mempersediakan kelempak, kelengkapan balik kita kepada bumi kita hak asal, bumi syurga. Maksud kalau orang tanya kita, muasal duanya? Dia kata tanah merah. Tak betul. Pakcik asal duanya? Asal wasi putih. Eh, tak kena gitu. Pakleh asal duanya? Oh, asal bacuk. Eh, wanya pakleh pening. Oh, asal syurga. Kampung hok beranak je baco. Tempat lahir pasir putih. Tanah tupah darah, kotor baru. Asal syurga. Tak ingat asal kita. Warna gitu. Nampak? Dia tak ingat asal, tak ingat kapur alam. Nah, Tok Nyang kita tu. Nabi Adam dengan Tok Nyuk kita. Siti Hawa alaihi masalam. Nah, kalau IC dia ada di Jabat Batara, lahir syurga. Betul tak? Nah. Jadi asal kita asal. Asal syurga. Dia nak balik kampung semula. Nak balik kampung dia ada tak KF. Kena cari bekal. Maka diturunkan manusia ke bumi supaya sempat mencari bekal. Hak dah sempat berfikir, dah sempat nak balik, dah sempat nak berakal, hak tu take free. Maka anak orang kafir pun dah masuk neraka. Sebab dia dah datang berakal. Ha, budak-budak anak orang Islam, anak orang kafir, anak orang Yahudi, anak orang Nasara, anak Majusi, anak NCA, MIC. Ha. Anak kapi. Ha, dia ada teket lah. Teket mana? Teket balik ke syurga. Nampak? Sebab tu jangan panggil kapi. Kalau anak orang kapi. Dia pergi kedai mutus ikan. Dia nak suruh ambil tang. Nak suruh ambil skru. Anak orang kapi umur baru 6 tahun, 7 tahun. Duduk kedai ayuh. Dia kata, hey, kapi. Ambil skru je tak? Doleh dia bukan orang kapi. Dia anak kapi. Pok dia kapi. Dia dau. Ha, kena faham tu. Budak tu dak kapi ni pergi panggil kapi. Tak boleh. Nampak? Batu ulama sebut anak orang kapi mati tak kena susah. Tak kena huru-hara. Tidak ada susah. Tak kena pun sikit kepayahan. Di dalam syurga. Ha. Hak kita, hak cukup umur, kena beli teket. Nampak? Nak masuk mudah, ada jalan ni. Mati syahid. Dosa kita apung. Nampak? Itu jalan mudah. Neh? Mudah tak mudah juga lah. Payah juga. Mana kena-kena nak ada juga dalam 4,000 ya. Kalau nak mati syahid. Neh? Ambil teket, pergi ke ceknya. Nah, join grup perjuang mujahidin di pergudangan Cecen sekarang sedang bertempur hebat dengan tentera komunis Rusia. Nah, cuma sekarang dia tidak hebohkan dalam TV. Nah, dalam internet ada. Dulu dia keluar dalam TV. Nah, peperangan, pertempuran mujahidin Islam Cecen mempertahankan bumi Islam daripada pencerobohan Rusia ditunjuk dalam TV. Bila tunjuk dalam TV, orang-orang Islam bersemangat sehingga pemuda-pemuda barat yang Islam daripada Kanada 2 tahun baru masuk Islam terbang ke Cecen menyertai mujahidin syahid di sana. 2 orang pemuda daripada Perancis dah sampai 9 bulan masuk Islam dengar perjuangan mempertahankan bumi Islam di Cecenia terbang ke Cecenia menyertai mujahidin terbunuh juga syahid. Ramai sangat bantuan datang. Sekarang dia tutup, tak ada berita. Nak, kita ingat amang dan madak, hari-hari dibom mujahidin di sana. Neh? Itu teket free, tak apa-apa. Boleh pergi, haji, cari 4,000. Neh? Takut transit tu berhenti di New Delhi tu, nak pergi kedok, nak pergi kedok. Lipat balik, turun bakok. Neh? Selorah tu. Jadi dua. Kalau kita duduk cari, duduk sibuk lening, cari harta dunia dan cari harta akhirat. Kedua-dua ni kena cari tepat ni saja. Nah, nak cari bekal dunia, pitih ringgit pun cari di dunia. Nak cari pitih akhirat, amal kebajikan, pahala, sini juga. Jadi tepat dua benda kena cari. Orang yang cari dua-dua ni bertuah. Nampak? Alhamdulillah. Bukan sini dalam dunia kita cari dunia. Lepas tu mati kat gi lalu kita start semayang. Dah. Masa ni setepak dua benda cari. Bagi jang. Dia tengok tak jang. Dia tak jang. Banyak tak jang. Nah, 24 jam tu Tuhan beri masa. Tak jang. Malam ni ada tazkirah ni sejik kat rumah ni. Dan berani kita. Tak ada rasa malam ni. tak jam. Tak apalah. Nak. Ha. Dah malam esok ada pula tu Tok Guru baca tafsir. Eh malam esok tak jam juga. Masih pasal kita ada musyarat pasir putih. Ya. Dah rusia lah. Rusia dia panggil ustaz seorang. Mari betul petehoh. Takut-takut mana dah betul petehoh jadi juruh semayang. Rusia tak jam. Kita hanya naik kolupo tu. Tak jam kat rumah. Dah. Dang-dang mari sejik, duduklah kotak. Duduklah kanda baru dang. Oh, mari semayang sejik. Kata, apa ni? Ayah lah. Kak manusia ayah. Dah ayah tu lah, kak pakai peratang wajah. Lalu, semua kau sejik, tak imam tak pernah. Kak mana? Wajah biru. Oh, kenal. Dah ayah tak payah mari sejik tak? Ayah sibuk. Ia orang negeri. Negeri besar. Oh sibuk. Dah ni hari ni mari nak semayang banyak. Oh tak sibuk dah lah. Dia tertang gitu ayah. Ha, ni lah. Nampak? Lumrah kehidupan masyarakat Melayu Islam kita ni. Masa sehat tak dang. Mati kerah. Baru dang siapa ke masjid. Dah lah mari tu mati dah. Nak duduk depan sekali pulak. Sombong sungguh. Dah umur orang baru duduk belakang. Nah, ha, tapi dah banyak nak semayang-mayang umur depan tu. Tapi jadi apa lagi dah? Ambil kitab penuh dalam kitab dalam dadak perawat tu. Sumbat dalam sandal penuh tak jadi gawat dah. Tak boleh nak baca dah. Nah, ha, tu cerita. Dok dang. Duduk dalam keadaan tidur. Dalam hadis lain kata an-nasu fid dunya niyam. Manusia di dalam dunia ni tidur. Boleh. Jatuh. Maknanya dah-dah. Iza mata intabaha. Bila mati, baru bangun daripada tidur. Hari tu dia hidup, dia tidur. Rupanya ramahnya anak-anak kita tidur berjalan. Dah? Ha. Mati intabaha. Terbangun daripada tidur. Bila bangun, tengok gelap. Tengok fitnah kubur. Ada muka nakir. Ada soal kubur. Tadak dah anak bini. Tadak dah harta benda. Fanadima. Maka menyesal pada waktu itu. Nah, jadi ingat. Dalam dunia cari dunia. Dalam dunia cari akhirat. Tapi yang paling besar sekali. Ialah mencari akhirat. Kerana dunia ni. Nak kabur molek. Kita lari dia kejar itu. Nampak? Kalau kita kejar. Lengah. Belum tentu boleh. Hak boleh. Lengah. Batu jangan kejar, jalan sudah ambil dunia. Faham? Hak kejar, lengah. Tak kening. Tak jenis dia tidur. Daripada bah kita, now ke bah dalam ni. Maju dah ni, 14 ke dah bah. Madang tangan atas dahi. Duk fikir tayar tak bayar lagi. Gaji tu konduktor dua orang, tembol lagi ni. Hak konduktor hak baru masuk kerja, bahang fitih. Dah. Allah banyaknya. Pasal apa? Kita dah dang balik rumah dah. Sibuk esok kena pergi dinu pula. Lepas tu bank panggil pula. Banyak hal memang dah dang. Daripada hak sikit jadi banyak. Maka masa kita akan jadi kohospit. Bila kohospit, maka masa kita beri ruang untuk dunia saja. Kerana dunia duduk tekang. Lambat bayar bank, siapa surat. Tapi lambat pergi surat, tak siapa surat. Dah. Ambak bayar bank siapa surat lalu? Bank siapa surat? Buka-buka-buka, winotik. Dua bulan dah dak bayar. Dah, dalam masa 14 bulan ni kalau dak bayar juga, kita akan surat saman. Nah, tapi kalau kita tak pergi sedih, ada siapa surat saman? Tok Imam kata, mung dak mari dalam masa 2 minggu, aku katok. Tok Imam kata, eh tak ada. Ah, boleh kanya dak siapa surat, dia tak ada. Ha. Daripada 2 minggu tak pergi sedih, jadi 2 tahun. Daripada 2 tahun, dulu kini selamanya dah pergi sejik. Nah, ha. Jadi cari. Jangan sampai kita mencapai merugikan kita pencarian dengan harta benda akhirat kita. Kerana kalau kita tilik dah. Nah, hak menyakit manusia ni, menyakit cari dunia nak banyak. Tak tengok anak beranak orang. Tengok anak beranak kita. Kita bilang adik-adik kita, bilang pak saudara, bilang mak saudara, pak sepupu. Mok dua buku, mok saudara buaya, mok saudara anjing. Macam-macam jenis mok saudara. Nah, berapa orang hak jenis malam-malam kau duduk depan Tok Guru, nadah kita. Berapa orang hak malam-malam kau pergi cari ilmu, nak cari barang akhirat. Ramanya hak cari dunia. Nah, Raya balik lah. Balik awak duduk kerja Tanjung Baling, balik awak kerja di Johor Bahru, balik raya, balik rumah mak belaka lah, awak setepak, awak sepekah. Nak mak duduk atas tangga dengan Allah, mau lek kata anak aku. Hak tu beda. Hak ni my be. Nampak? Lepas tu keling ke jerang dia. Jerang hak kaya sekali, orang dekat sama. Hak lapu bulat. Oh soho mak. Dah anak 8 orang, 8 buah kereta ni. Dah muat dalam pagar mak. Bubuh orang wakak uluh, uluh 3 buah. Banyaknya harta anak aku ada belaka kereta. Nah, tapi anak dia dengan karung lebih kurang ni. Kenapa? Kalau mak mati, tak reti nak buat benda. Nak pergi pusing, berbuk balas pusing. Ini kata kaki tak ke laut. Abang kata berasa tang ke nyung, tang ke matahari naik kaki. Waktu kata, rasa-rasa kot ning kaki. Duk balas, nak pusing kot orang ni banyak mak. Tak reti. Nah. Tak reti. Tak usah kata nak jadi imam semayang-mayang. Jadi makmum tak boleh tu. Padahal duduk bawah gitu, mak mati orang mayang, sila naik, sila naik. Orang mayang apa tu? Anak kata, anak dah naik. Tapi anak hijim dia, pegawai. Nampak? Itu masalah. Suka sangat kita tengok dia ada belaka kereta, ada keniaan. Senang sangat duduk berasa. Tapi akhirat tak ada sekateng. Tak ada benda. Tak reti. Baca Quran pun tak pandai. Surat khabar orang putih cair. So, tiok kanan ni kepik berita harian. Tiok kiri utusan Malaysia. Kepik jelah kakang. Metro. Tak pegang tangan. New Street Time. Tangan kiri. Star. Beri Quran. Macam anjing kat tulang. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Allahu Rabbi. Maknanya malangnya nasib mempunyai anak-anak seperti itu. Bapa? Ini ya. Fikrah ni, manusia ni, hak akhir ni, dia tenggelam di dalam mencari kebendaan saja. Dah kita duduk dalam dunia dah, cari akhirat lah. Nah, dah duduk lagi susah tu ke dunia, barang dalam dunia. Tak ada piti nak minum air tu, sungai Kelantan. Macam pok lah minum. Nah, nak awak ambil tarik boleh, ping boleh. Nah, mana boleh minum air lagi. Tapi akhirat kalau tak ada bekal, nak minum apa? Tak ada benda satu. Nah, jadi duduk dalam ni tak susah dunia. Susah ke akhirat. Takkan kita duduk dalam rumah cari rumah. Duduk dalam tu dah. Ayah dia musingkan pergi dapur. Lepas tu tubik ruang tamu pula. Lepas tu pergi tangka beranda luar. Mari semula datang ke dapur. Tubik atas lambu pula. Anak dia tanya ayah, cari dia musim lah rumah. Ayah dia kata cari rumah. Dia duduk lah rumah, dia cari rumah. Anak dia tanya pula, ayah ada main pay kuda. Yang duduk dalam rumah, cari rumah. Dah duduk dalam rumah, cari benda lain lah. Cari motosikal, duduk luar tu. Cari buah, baru dia satu hak luar rumah. Maka duduk dalam dunia, cari dunia, pay kuda. Betul tak? Duduk dalam dunia tu. Cari akhirat lah pula. Nak? Oh susah lah. Lalu kita tak ada pitih. Tak ada pitih ni guan ni. Tak ada susah. Nah. Kita ni orang banyak pitih. Dia panggil jenis pitih tak habis. Pitih tak habis ni bukan pitih banyak. Ada emak. Tak ada-ada pun sekeleng. 2% ada lah kocek. Tak ada lah kocek. Gagal-gagal kot tak benda. Tunggu sama. Orang panggil pitih tak habis ni tu. Pitih habis ni tak ada tu pitih. Maka kita daripada cek siapa ketua ni, pitih tak habis. Betul tak? Walaupun sikit, tu orang panggil pitih tak habis. Bukan pitih setambung. Nah, jadi tak susah mana. Dah? Tak boleh kerja, tak boleh ni. Dah tak boleh kerja, tak apa. Jangan tak boleh makan. Faham? Tak boleh projek, tak boleh ni. Tak apa. Tak boleh, tak boleh makan. Nah, tak boleh kerja, boleh makan. Tak boleh projek, boleh makan. Boleh. Tak boleh beli kereta. Boleh makan? Boleh. Masalah Tuhan beri belaka, makan tak boleh. Nak? Makan tak boleh. Lapan masa lagi tak boleh makan. Piti ada dalam bank RM60,000. Tu bank RM5,000. Tabu haji RM120,000. Nak? Bank lain lagi, kad kredit penuh dalam bank ni. Nak? Tiba-tiba kena menyakit. Tak boleh makan. Nak? Orang Melayu panggil angin, orang Arab panggil ahmar, angin merah, rihul ahmar. Orang putih panggil ni stroke, stroke, ni stroke, ah stroke. Nampak? Beratus ribu dalam peng, suap sesudu air meleleh tubik kau ni. Cakap telur. Nak itu? Nak? Tambah. Nak sebut subhanallah tak boleh. Nak? Ha, tu kata. Kita nak lagi boleh hidup, kita boleh makan. Kita sikit banyak, sikit kita sabar banyak, alhamdulillah. Carilah bekal akhirat. Dunia ni dia macam bayang. Kita jalan apa kat mana, mesti nampak bayang itu. Nah, bayang itu adalah dunia. Acu kita jalan dengan dia. Kita buat biasa dia. Tak apa. Nah, sama sapa balik di rumah. Acu kerja kejar. Eh, kejar balik awal itu. Dia tengok bayang ni, dia pun kejar. Sapa masih putih. Kejar bayang. Bangkok, lenguk tu. Nampak? Ha, jadi dunia gitulah. Ambillah dunia, jangan berlari. Kalau berlari, lengah. Ambil dalam berjalan saja. Nah, tapi kalau kita balik, tak mau cara ke dia. Dunia ni, bayang ni. Kita balik. Ada tak tinggal situ bayang? Dia ikut balik tau. Dia ikut balik. Itulah dunia. Kita tak cara ke dia pun, ada juga dunia. Walaupun cukup memadai untuk makan sesuap makanan. Itu dunia. Tak payah. Nah. Nah, ni kat apa-apa cari, turun pagi, balik petang, turun petang, balik pagi. Tak tahu benda. Siapa tak danggi dengar, tak danggi bala, tak danggi surah. Orang bang tu siapa mati untuk bila. Nak, mula dia duduk taman perumahan tu. Nak, tak pergi, tak cari tu. Orang menyajar ke, tak kira ke, kuliah ke, ceramah ke, usrah. Tak pergi, sibuk dengan cari makan ke dalam. Dan dia dengar sama bang lain suara. Dia tanya bini dia. Eh, mana orang bang lain bunyi? Bini dia kata, mati lah. Marang. Tepuh dia lalu minyak. Tok bila bang lari muda sampai mati. Dagi juga surah. A ilaha illallah. Nampak? Something sungguh kata. Kata mana? Bapa? Sibuk dia ambil dagi. Sibuk dia ke rumah dia mah. Dah. Cari makan ke darah. Dah. Tok bila sampai mati. Hak tak mati pun sampai tinggal gusi. Tok bila. Mana tunggu tu? Nah, dakji juga. Padahal panggilan Allah. Oh, kalau manusia panggilan kan. Nah, gak rawi atau kak. Sini atau kak kan tak? Kak kahwin. Haa, wedding, wedding. Kak nikah, jemputan kahwin, makan puluk. Sini punya makan dia. Kenuri. Makan kenuri. Makan gula. Oh, padahal lah. Makan nasi dengan gula. Nawak sama ni. Alik ganui panggil makan puluk. Kita pergi tengok nasi bukan puluk. Tapi panggil makan puluk. Nah, awak semua je. Tapi tak apalah. Ada setempat dia panggil gitu tau. Ha. Dulu tak tahu kalau kat mana pergi makan puluk. Pergi. Budak-budak tu pergi tengok tak ada puluk. Tak mana puluk. Nasi belaka. Sini makan gula, ada nasi-nasi juga. Ha. Baik, orang panggil lah makan gula. Bukan dekat. Kuala Besu. Kuala Besu. 60 batu. Daripada sini 60 batu. Nak? Ha. Tak boleh ada pergi. Nampak? Tak boleh tak pergi. Ambil kat kepala besu tu, tapal dinding. Tangan paku pula. Wapong. Takut? Tak ingat. Kalau tak pergi malu mata. Kalau tak pergi segang. Tak? Ha. 60 batu. Tok bila ni duk bang ni. 6 lakoh ni boleh. 16 lakoh. 60 lakoh dengan rumah. Nak? Daripada muda sampai tua. Berpuluh ribu kali jepuk. Dok mari sekarang. Padahal mari surah bila Tok Bila jepuk tu adalah jamuan daripada Allah. Allah latih Tok Bila wakil bagi kak supaya jepuk orang mari. Tapi jenis dok reti bahasa ataupun bahasa dok reti, dok mari. Hak manusia jepuk 60 batu gi. Hak Tuhan jepuk 60 lakoh dok mari. Kena molek dok payah start kereta. Jatuh handbrake. Gostang, hapas surah. Pasal duduk atas bukit sikit. Alu balik, suruh Tok Imam, Tok Bila dengan JKK tolok. Masjid semula. Dok juga. Lalu saja ikut surah, lalu saja ikut sejik. Kerana sibuk cari harta benda. Tak dang nak dengar, tak dang nak kuliah, tak dang tak kira. tak dang sama. Yang dang tak hijir dunia je. Inilah hak sepatutnya kita kesihan belah kepada adik kakak kita. Siang ke dia. Sebab lagi dia masuk di dalam kubur, dalam keadaan tak ada bekal, tak pandih nak belanja apa dah. Hak maju kita beli ni, hak tu hacul bu. Hak makan kita makan, jadi tahik hak tu. Hak rumah kita bina, kita tinggal. Tapi hak kita kerja dengan Allah Ta'ala, hak tu bersama-sama dengan kita, straight sampai ke dalam syurga. Dah? Maka malaikat tanya ma qaddama, dia bawa benda. Yang mati ni bawa apa? Tak bawa apa lah. Kita kalau jasad tak kosong. Kita ni mari telanjang, balik telanjang. Masa ni jomel lah. Mu baju Melayu aku pakai jubah, mu baju kok aku baju ni yang seluruh jing. Nah, ha, ni masih tengok. Ingat awal itu. Masih mari awal itu lagi. Lagi itu masih beranak pakai jubah tu. Tubik dia ada jubah sebang. Rebah Messi tengok. Nah, tak lah mari telanjang mongir. Telanjang mongir tu pakir tu. Papa kedana tu. Basak tenir tu dah mari telanjang. Orang yang paling miskin telanjang. Ha. Kalau bawah ada seluar, ada baju buruk, pitih ada seria, orang tak panggil miskin ni. Miskin ni pitih ada, baju ada, luar ada, kotak-kotak. Faham tak? Lanyang mana? Oh, tu paling miskin. Maka kita beranak itu, paling miskin yang kita. Tak ada benda. Cici nak ada tangan. Subang tak berubang ni telinga. Nak? Oh, miskin sungguh lah. Kalau pitih pun tak ada. Baju pun tak ada miskin sungguh. Tengah ni Tuhan, we baju, we piti, we senang. Ingat balik ni. Balik miskin pula. Pelanjang mongi pula. Nak, mari tukang mandi. Assalamualaikum. Ha, Tuhan maaf. Mari masuk. Ya, ayah dia ni. Ayah dia dah hantar gerai. Ha, ada apa-apa. Mari tukang mandi, cabut lebih. Kain pelekat ni. Tuan-tuan kata 15 ribu. Mak murah, cak gajah duduk, dia cabut. Baju Melayu cari ni cabut. Iya ni cabut. Serbang ni cabut belaka. Cicing bukan 4,000 ni. Cicing belah batang. Wasir mutu hikar ni cabut juga. Gigi bersu cabut. Lecing. Selanjang mongi. Mandi. Nampak? Tu lah kita ni. Tu antumul fukara. Tu lah kamu sebenarnya. Papa kedana. Mari telanjang mongi. Basak terik. Balik telanjang mongi juga. Basak terik. Nak? Ha. Dah benda boleh pakai baju kok, boleh naik kereta balik kubur, boleh duduk dalam rumah banglo tilang harga 4,000 dah balik ngedeng jah putih tu tak cari dia kan dia bagi buku dia dah mayat kain kapang putih. Nabi kata watafinu mautakum fiha, ndaklah kamu letakkan mayat kamu dalam kapang warna putih. Dah lapik bawah dah pisang. Dah putih hijau. Ke dah pisang biru. Nah. Balik putih hijau tu sini daun dia sini. Dah lapik daun tak? Dah tak sini. Ha, jangan dia dah pisang lapik bawah. Kenapa? Nak suruh ingat kepada putih hijau. Dah. Dia dah kira siapa-siapa pun. Mu kaya, mu miskin. Mak, mu menteri ke apa kalau balik gandung. Kukur kain putih, bola kandil. Bawah yang lapik, dah pisang. Haa, dia gitu. Bukan kandil mayak tiba ni makan pisang tau. Dah, nak suruh ingatan. Bukan kepada mayak, pada orang hidup awak tengok. Tengok ni, sudah hang putih hijau juga. Dah, bukan politik tu cerita mayak. Dah, jangan konar gitu. Dah, balik gitu lah. Menteri ke, raja ke, speaker ke, esko ke, apa ke, jutawan ke, bilioner ke, tak, tak kira lah. Tak, pemintak setekah ke, kosong balik. Tak ada benda. Hak tu jasmani. Rohani pula. Ha, rohani ni kita pergi makan ke ni. Ni pagi ni duduk ni, di tazkirah ni. Ni jamuan rohani. Kita ni unsur dua. Yang pertama jasmani. Yang kedua rohani. Jasmani pun kena makan. Rohani kena makan. Jasmani makan roti canang, kayu kamar makan. Nah, nasi kena makan. Tu hak suapan jasmani. Maka jadi sihat. Dok lapar. Bila dok lapar, tidak meradanglah dengan macam-macam yang benda yang tak baik. Rohani kita makan, tapi dah akan roti jannah. Dia nak iman, makan dengan takwa. Dia nak ilmu. Nampak? Benda-benda gitu. Jadi kalau jasmani yawi makan, kenyang molek, rohani tidak ada pengisian, maka apa jua yang datang daripada barat, apa jua yang keluar dalam TV, hiburan yang mengaruh, jadi makanan. Kenapa? Kerana rohani lapar. Nampak? Bila kita isi rohani kita ni, kita makan dengan benda-benda yang sepatutnya, dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu dan seumpamanya, maka mari makanan-makanan barat kita dah lalu nak makan. Ha, itu sebab ni. Nah, itu kena kontrol sikit ha, di rumah tu. Bukan kata tak boleh tengok TV, kena kontrol. Nah, pesan ayah nak pergi surah ni, nak pergi sejik ni, eh? Jangan tengok kalau hok ngaruk-ngaruk. Nah, joget-joget jangan pasang. Nak tengok waktu berita, tengok benda-benda yang baik banyak dalam TV. Nah, baru ni kita tengok program Astro National Geographic. Ya, di sio keadaan maknanya bumi kita ni, nah, dan jalurang-jalurang api yang duduk bawah bumi. Api ni mana api gunung berapi lah, dilalu kok mana, kok benua mana. Hak tu cerita tu cerita lama, cerita zaman tu Adang hari tu. Api daripada neraka letak dalam bumi, masuk duduk bawah. Dia ada core bawah ni, ada tempat pusat bumi, rupanya api. Api ni keluar sekarang ikut gunung berapi, ikut lubang gunung berapi. Nah, tidur time bangun cubik sikit, 15,000 mampu. Nah, tahi tidur sikit keluar lignum pula, 6,000 mati. Tapi kiamat lagi, api yang duduk dalam ni, dia akan keluar pada segala tanah. Keluar kot Kota Baru, keluar kot Tianjin, keluar kot Mongolia, tubik habis. Nampak? Oh, ni kisah ni, manfaat kalau kita tengok. Nah, kita balik kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Taala. Pesan kan, oh, joget-joget ni dah suruh tengok lah. Tak boleh, tak baik. Ayuh duduk surat. Tak, ni kita buat duduk serai. Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bini di rumah, kekeng duduk tengok. Music, music. Nampak? Patut kita kena tu balik. Di segak jalan, lipat balik sekali. Tengok guna gamu. Nah, kita kena teh kita. Eh? Wak lalak di surai ni. Bawa balik lewat ke, ke sebelah karang tu. Kita balik ikan ni. Molek-molek ada, menyandar duduk tengok. Anak depan kali. Nah, ini masalah. Bila kita duduk tengok benda lagu ni, jadi lagu. Jiwa kita jadi keras. Otak kita tu jadi hitam. Lepas tu benda-benda nasihat apa, tak boleh nak masuk. Nah, ni dah dedak marah dah. Nah, duduk tengok benda-benda joget, benda menyanyi, wah-wah-wah-wah. Malaikat nombor lari habis dah. Tak ada rahmat tu dah. Ayuh balik surai, pegang sebeh. Nah, tolok itu tengok duduk joget TV. Neh, wah-wah-wah. Kejutnya maknya anak esok kira. Nah, dah tak mau tengok siaran langsung. Paina music-music. Nah, ayuh tu ingat tu nak marah. Ayuh tu dengan pegang sebeh tanya. Tu dia menang. ini masalah. Nah, anak pasang lagu degun-degun tu lah. Tutup lagu. Main dia lagu gini. Nak lihat hak Islam boleh. Hak tak haram boleh. Nah, ni dia. Tutup. Bisi ingat ni. Tak tutup sekarang. Nah. Pelahan jangan kuat ingat ayah nak mayang ni. Kohor sikit. Ha. Anak hak ni cedik ni kohor. Ni anak luat dok. Degung, degung, degung. Kita degung, degung. Degung mayang, degung mayang. Nah. Patut kalau dia tutup ataupun perlahan anak wakdok ambil kapok dapur belah dua TV tu baru ayah faham ni anak dak kau wakdok tu masuk dalam bilik degeng kau mudak-mudak gitu lah nampak isyai macam batu mengasuh ha. Tapi dengan anak dak berani dah anak pasang TV kuat kita suruh slow. Anak pasang radio orang nyanyi, suruh tutup, iwak dah endoh. Ambil golok bom dapur. Tubik lepuk, biar terbelah dua. Bukan mahal. Ngak TV dah ni, Maiding, 299. Beli yang lain. Dah, baru serung dengan ayah. Tak boleh buat gurah. Nak, lain kali kita duduk-duduk-duduk-duduk-duduk di rumah. Kita mutus ikan 2 kilo, dia dengar dah Honda kat kita nak apa, tutup tu. Dia boleh gurah ayah, dia boleh. Gila, baru ni katak dah dengan golok bom. Dah, haa. Dan ni tak takut langsung kita pula tak dorok ke dia takut ke dia. Pasal tak ni lah. Ha, benda-benda lagu ni. Leh. Ha, jadi hanyu kadang-kadang. Leh. Ha. Tak semolek-moleknya. Kalau boleh lah. Bawa anak bini tu pergi dengar malam-malam. Kalau boleh. Leh. Ha. Malam ni siap awal. Ada orang ngajar surah. Balasoh. Leh. Ha. Anak kata tak boleh ayo malam ni ada bola. Bola tak bola, tak ada kira. Nah, biar kita punya perkataan veto muktamad. Nampak? No. Ha, dia gitu. Baru dia panggil ayah. Baru kita ni dipanggil sebagai bapak sejati. Nah, ha. Lu ayah nak tengok otomeng. Otomeng tak otomeng akan aku otomeng atas muka kamu kan. Nampak? No. Masuk dalam kereta. Ya, masuk belakang. Bini kata ada Allah ni Allah nak pergi. Malah duduklah bonek. Faham? Ha. Jangan buri muka. Bukan tiap-tiap malam. Dua hari seminggu. Boleh tahan kira dah. Jangan duduk leger sangat. Duduk ui ke dia. Biar dia bekeng sikit. Nah, barulah anak-anak kita takut ke kita. Sebab bila kita takut kepada bapak kita, maka kita akan mudah. Maknanya membentuk maknanya keperabadian budak ni sendiri. Kalau anak dah takut kaya, minyak payah lah. Orang dulu-dulu dia pesan. Kalau ambil tak ada kapung, kali tengok anak ambil buat benda tak boleh, tolong ajar. Faham? Orang dulu. Jadi, anak dia tak usah kata ayah dia tak ada. Orang kapung ada. Tak buat tak. Pasal apa? Pasal ayah dia kesan. Orang lain ni, takut kaya saja. Orang lain ada, tak ada. Ha, kaya aku takut benda. Nah, tolong kesan. Mereka tengok anak kuat, kau ajar merupakan itu. Biar musim. Orang dulu-dulu. Lepas tu bijak anak dia. Jadi molek. Nah, kita tak. Orang maruah anak kita curi lipas sejik. Kita maruah orang balik. Berapa sen lipas? Mahal sangat. Aduh, ayah. Nah, anak pun jeng-jeng. Beres ayah aku. Dah. Ah, punah jalan anak. Nah. Maka benda yang kita nak bawa. Malaikat tanya. Yang pertama iman. Yang kedua amal soleh. Yang ketiga ikhlas. Dia ada tu. Iman, amal, soleh dan ikhlas. Sebelum ada amal soleh, kita kena ada ilmu. Jadi, mak kala kata Imam Ghazali yang menyampaikan kita terus kepada Allah di akhirat nanti. Pertama keimanan, yang kedua keilmuan, yang ketiga amal soleh kita. Bukan amal saja, kena ikhlas. Nampak? Kemudian, orang nas, manusia pula tanya, dah mati ni, mahalafah. Apa benda yang dia tinggal? Memang, kita sebenarnya, orang duk tunggu kita ni, pak kala. Orang duk tunggu kita pak. Yang pertama muka nakir tunggu nak ambil nyawa tu lah cerita kita. Kita siapa-siapa pun tokek tu tokek ke jutawan ke apa ke menteri ke rakyat. Pak benda ni duk tunggu kita. Yang pertama muka nakir Allah. Salah. Malaikat Izrail tunggu nak ambil nyawa. Nampak? Anak beranak tunggu nak bagi harta. Harta kita. Dah kita dah hati tak bagi lagi. Neh, neh, ha. Muka wanaki tunggu nak soal. Kemudian orang yang kita zalim nak ambil amalan kita. Ni lah kita. Nah, kita ni orang tak tengok tak moy. Siapa masa senyak. Muka nak Israel tunggu kita ni. Dia tak boleh ambil ikut si. Kalau Allah beri kebenaran kepada malaikat Israel, pak mana mu nak ambil dulu, ambil dulu lah. Memang yang ambil toki tu. Nah, toki lama dah hidup. Ini ambil cucu. Cucu baru 14 tahun umur. Duk mengaji pondok. Jatuhlah sungai mati. Ha, tengok. Sebab apa? Sebab bukan ikut Israel. Ikut ketentuan Allah. Kalau nak kira ambil nyawa bebas. Israel bahan toki lah dulu. Toki tak pergi surah. Telak pespa toki. Dah alih kumah. Dah. Atas belakang ni burulang dekor. Atas dekor. Nah. Maknanya. Tengok. Kalau ikut Israel. Ni ambil orang zalim dulu lah. Nuh, puak-puak, tamu Islam. Mampu habis dah. Dia bunuh di Israel. Tapi dah. Kenapa? Dengan ketentuan. Ditentang segala ajar masing-masing. Atas Allah Ta'ala berlaku. Anak-anak kita tunggu nak bagi saka. Piti kita ni cari dari bila muda. Umur 20 tahun masuk kerja jabat. Siapa umur 60 baru berhenti kerja. 30 tahun cari. Boleh buat umur 60 ribu. Tak usah mana 60 ribu. Nak, oh lama mana cari 30 tahun. Alhamdulillah. Siap dah rumah. Jepuk dah, jepuk dah. Ada hari Jumaat depan tu naik rumah. Nah, oh, khabar suka sangat ni. Baru sudah pecing. Dah boleh siap suti rumah 60 ribu. Hari Jumaat pun orang ramai. Mari nak naik atas rumah dia. Naik rumah. Tiba-tiba pagi Jumaat orang naik rumah. Tuan rumah, turun rumah. Ha. Mati dah pagi tadi. Bakarun. Nah, waktu turun mayat kok rumah. Orang panggil naik rumah, dia turun rumah. Patut mu cari 30 tahun, mu boleh duduk kurang-kurang 30 tahun juga. Baru mu mati. Baru sama seri. Nampak? Tak dan. Anggap-anggap pecing ni nak pergi dengar. Anggap-anggap pecing ni nak pergi dengar, nak pergi apa? Tak dan. Ada seorang tu dia pegawai tinggi kerajaan. Dia tak mari dengar pasal dia kata takut orang ambil tindakan. Tak? Ha, takut orang tengok dia dengar rapat dengan ustaz ni ustaz tu, takut orang ambil tindakan. Padahal dia timbalah pengaruh dah. Bukan komang. Nak? Ha. Tak boleh mari. Masa tu sehat. Dia tunggu pecing. Dia suka tapi oleh kerana kerja punya pasal. Nak? Dia tunggu pecing nak mari. Bila pecing, Tuhan tarik satu nikmat kelinga tak dengar. Tak dengar. Maka dia tak boleh mari dengar juga. Mari tak dengar benda. Ha, nampak? Allah punya kuasa. Dah balik seminggu pecing, telinga tak dengar. Tak dengar benda. Fikir ada, telinga tak dengar. Orang ngajak. Masa muda pun tak dengar. Hati-hati. Walahum azanun la yasma'un. Tuhan beri telinga ada, tapi tak mau dengar. Ha. Nah. Ini kita mati mai iwak nangis. Takkan suka ha ha mati dah laki aku. Ha ha suka lah kan gitu. Nangis. Bak nangis. Nak masuk habis gak latik apa semua dah. Ha tak apa ya. Eh gerang ayah mun gana. Hak tanah pasir putih. Nak. Ha hak ni hak mak Melaka ni hak gelang skupi ni. Apa? Tak ada lah. Kita gak duduk dalam kubur lapang ni tang ni bukan laki. Nah, nyandor di batang kubur. Dak nak didengar, dak nak bertauhid, dak nak berakidah, dak benda kandang. Semayang pun tak cukup. Nah. Nangis keling ni bagi. Wah, dah lop. Nah, sedih. Anak pun nangis anak pun. Nangis ke air mata. Ayah ada atas dia nak tanam tang, tunggu orang mandi siapa. Nah, tu air mata anak. Hak dia boleh kompos dia balik bawa kereta sampai tulis menangis. Ingat macam belom lah. Oh sedih. Master waktu seminggu kupu belaka ni. Nak? Haa ah, suka dia dah pula. Mu berapa boleh? Aku 64 ribu. Haa ah, mu ambil kalung 32 ribu. Kisih sini. Lepas tu pakai. Aku nak tukar kereta. Atau aku nak beli gelang. Aku nak baiki rumah. Nak? Dah manis sedih mu. Ini dah boleh bayar. Sabri tu belum cari. Kita ni skor semang. Muka merah macam hutang dia makan. Eh. Nampak? Papa tinggal kapung ni. Tak tahu benda ni. Cari harisa ni. Kau duduk di Kelantan tu. Cari di Kuala Lumpur. Tuk mati tak datang balik. Mak saudara dia ni. Kekal di Boya. Tak datang balik. Nak? Cari piti. Cari. Rupanya untuk orang. Nak? Dah cerita kosong. Bukulah kari kapang. Bok. Gemah dalam kubur. Ogi lagi. Di sapat kubur. Nak? Hek sedih. Pegang hati nesang. Hadap dah. Ayuh. Nah. Tain bagi piti. Kisih sini belaka. Mewek senyum. Nampak? Dah ayuh gua ni. Marah buka. Nyak dari jawab. Waman nabi yuka. Tu koho. Dalam hadis kata. Macam peti. Dah macam peti. Jangan main. Suara tanya macam peti. Dah kalau orang tanya kita. Dah boleh jawab. Dah. Nak. Maka kalau tanya dengan peti. Balik awal. Nak. Orang jahil jenis tak menyaji. Tua dah umur 60. Suruh budak pasti umur 6 tahun tanya. Tak ki. Kali ni mati jumpa dengan berkul guana. Faham? Tak ki tu. Tu beri air kecil. Tak boleh jawab. Padahal tukang tanya budak kek je. Dah tak peti nak jawab guana. Dah dalam kubur soalan suara macam peti. Peti ni bukan hujan. Tengok orang main bola. Main. Kali hujan. Hilari tak? Sedap lagi, jangan kau sedap main bola licin. Goli kau sedap ngebar apa, ngebar ketok. Nah, dah hujan. Nah, lepas tu bunyi geruk, hujung ni. Orang lari tau, main bola. Dok. Apa? Wih siti. Dengar lah wih mbo. Dok. Itu peti. Sebab tu sebut dalam hadis suara seperti peti. Dan kalau tanya macam peti nak jawab benda kita. Tak ada kekuatan. Nah, ini semua dengan pertolongan Allah. Tapi nak suruh Tuhan tolong kita dalam alam barzah. Kita tolong dulu kita dalam alam dunia, alam syahadah. Tolong agama Allah. Nampak? Ini orang nak tegakkan Islam, dia tukar lawang. Dia orang Islam. Dia tukar lawang. Kita sekali-kali cakap agama, membenarkan ulama menjadi pemerintah. Hodoh sedak agama. Kita akan tetap lawang. Nanti Islam, Islam dia lah. Islam kata gitu. Ada lah Islam tak mau. Tak boleh dah cari makan lah Islam tak mau. Ni ramai pun. Bukan apa dia. Anak-anak itu siang dia kalau mati lagi. Nah, dia ingat pala dia tahan maknanya. Yang duk lawang agama, duk lawang tu guru, duk lawang ustaz, duk lawang kitab, duk lawang Quran tu. Pala mu tahan. Kalau mu rasa tahan, mungkin tak lawang orang enam kali. Nak lawan Islam boleh. Nak lawan agama boleh. Nak lawan ulama boleh. Gi kat orang piling. Hok. Tung, tung, tung. India ada bila kan? Kata, are, berhenti kejap. Apa mau bikin? Saya mau teh kepala saya. Ha. Kalau kerah kepala saya, saya lawan Tok Guru. Ha. Allah kepala sekali. Letuk tu tinggal tekok saja. Mana? Sikinnya purung cari otok. Nampak? Tapi kalau letuk tak jadi apa, Allah lagi lah. Mu nak lawan Islam. Kalau kepala mu kerah sangat. Nah. Adakah kita tahan? Tak tahan. Habis-habis teh, kita akan lawan. Lawan atau tak lawan? Lawan dosa. Mu nak lawan boleh. Mu ingat lawan untuk guru. Ni mu lawan Tuhan. Mu ingat mu lawan ustaz. Mu lawan Allah Ta'ala. Tapi tak dengar mikir. Orang ada bawa benda sama. Ayat sama. Ustaz daripada Perlis sampai Sabah. Ayat tu leh. Hadis tu leh. Mana bukan lawan ustaz. Allah Ta'ala kerajaan langit. Donang. Donang. Nampak? Yang dia tukar lawan Islam, sibuk di Moskow. Tak tahu mikir dia. Moskow tu mungkin dia mau pergi pelakon. Dia jambrah tu, pelakon setan tu. Patut mu duduk dan jambrah mana aku tahu. Balik di airport tu, kita bakal tunggu di Karaspa. Tubik buka, pramugari buka, kita airport, dia pun tunggu. Pelakon! Patut gitu, pasal dia lah setan. Nampak? Bahaya lah tu tak? Padahal nak balik jadi. Nak balik. Dia lawan Allah. Dia nak balik ke Allah. Kita lawan bos jabat. Esok nak pergi jumpa dia. Eh tak jadi gitu. Nah. Esok bos panggil esok. Awak kena jumpa saya. Nah. Maksudnya takkan kita nak lawan ni. Bos bodoh gini. Takkan kata gitu. Korang malam ni kita akal selalu. Nah. Pulut lupa je. Nak suruh lembut sikit. Pasal nak jumpa esok. Kita juga kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Takkan kita nak lawan apa yang agama yang Tuhan suruh datang. Apa pula rasul-rasul yang Tuhan utuh. Apa pula maknanya waris segala Nabi. Iaitu para ulama. Kita tak lawan. Dalam bak dini carilah dini. Sapa tinggi langit tu. Mu nak buat projek. Projek dia. Projek baru dapat ni. Nak buat blok beki planet mustari. Boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan sapa mu lawan agama mustari. Nampak? Buruk padahnya. Masa ni gagah belaka balik rumah, anak-anak ada, bini ada, buka api juga, masuklah bilik, ada TV. Masuklah kubur, gelak gugup. Fana lima. Masa tu ni sah. Ya? Yang ketiga, yang keempatnya, iaitulah orang nak ambil amalan kita. Kerana kita buat zalim orang. Maka melakukan kezaliman kepada orang, orang ambil amalan. Kita ada semayang, habis leting ni bahan orang. Kita ada puasa, leting. Maksud jangan buat zalim orang. Ni tanah orang boleh kita. Dulu kerajaan Bianu. Nah, kerajaan Islam mereka bagi tanah ke orang miskin. Bila dia naik balik, dia rapah balik tanah. Orang tengah buat rumah, kodoknya berazak. Ni zalim berarti. Sebut dalam di mana-mana pemerintah yang melakukan kezoleman, tangan dia akan terikat pada tengkok bila bakit di padang masa. Keadilan kepada rakyat akan melepaskan ikatan tersebut. Kalau tidak, diheret ke dalam neraka. Orang yang pertama sekali Tuhan cari, bila berlaku kiamat, Tuhan tanya, Ainal Muluk, mana pemerintah? Mana kerajaan? Mana orang besar? Hal tu aku nak tengok dulu. Nampak? Dia tak tanya lagi, mana Zahid Leca? Mana hak-hak Tok Kerahi Beruk? Jauh. Ainal Muluk, di mana pemerintah? Mari sini. Ada selamat. Dah ada, duduk dalam api ni. Nampak? Maksudnya kadang-kadang kita Tuhan buat, kita dalam kehidupan dia Tuhan wikah dia kena sikit. Kalau budak orang yang lebih ni kita masuk mesti minyak nak suruh rasa panas dia ni rasa. Kalau nak itu petak esok, kalau asyidu petak tu mesti ada kena panas nak kena ada dia yang jenis tak apa. Nah, belah-belah cakap sangat sedap cakap nak okok duduk mulut ceh masa tak ke dalam ceh mata nak diri nak kabar mu rasa lu sikit mana nak maka surrender lah mu sosok lawang kerajaan Allah aku rasa sikit tu 70 kali ganda lebih sejuk daripada api ni rasa. Nah, ini kita kata jangan buat gini ni zalim tiap-tiap zalim dalam ni rasa ni rasa tak mau tak ada cerita lain dia rasa. Ada dia ni haram ni buat ni masuk neraka dia kata ni aku hak mu. Dia kata gitu pula. Kita kata ni dosa ni tak boleh ni. Dosa gua ni kau tunjuk jadi aku. Aduh. Kita kata gini kat ni nak ni kalau kena azab dalam kubur. Dia kata apa? Kubur suku-suku. Mu suku, aku suku. Ni jawapan Islam. Tengok nama Abdul Rahman. Nama Abdullah. Nama Negeri. Tapi nyanjing dengan agama tak takut sikit pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita kau mati, kau cak, kau mati, kau mana, kau mati bukan kau joy je ni, kau mati semua. Haji, dia tengok gambar Haji hasil tiga tahun lima, balik ke Haji. Kami, saya tengok dia ni. Kita ambil asli, kita tengok. Nah. Mana kau mana, kau balik tu, kau balik, kau balik, kau balik, tubuh kau dah lock, kau dah lock, kau dah lock, dah menecah gitu. Lalah ni buat main di situ gitu. Pelakon saya tak perlu tak pergi. Hari tu tak pergi mutang banyak. Masa gagal orang baru 50. Lagi orang berapa tak pergi? 80. Nampak? Masa cucu buat main tak pergi. Nak ambil kata pun tak perlu tak pergi. Nampak? Dia okey. Ada apa nak balik? Ada. Masa balik tak balik, semua kena balik. Tak kira pun siapa-siapa. Mesti ada bekal. Jadi kita sekarang duduk di dalam dunia, dua perkara. Yang pertama, kita cari kesenangan dunia. Supaya kita tak minta pelikor. Supaya kita tidak menyusahkan orang. Tak berhutang balik. Orang pula boleh tupang dengan kita. Kita ada 4 buah kereta. Ha, nak pinjam 2? Ambil. Aku ada 2 lagi. Ha, itu lebihnya kaya. Kita ada rumah besar. Ha, boleh orang mari duduk rumah kita. Nak tupang, buat bilik 3. Ha, ada kereta lebih lagi, buat bilik kereta tua. Ada seorang laki-laki tu, dia jutawan. Dia buat bilik ke mertua dia. Harga dapat bilik mertua dia. Bukan harga bilik, harga pinggang. Oh, ini orang kaya tu. Dia kata bilik satu komen ni. Dalam rumah banglo dia buat satu bilik. Dia kata bilik ayah ni ayah tu. Ayah dia masih dah. Ayah dia tulis sekali mari duduk situ lah. Nah. Pinggang hak dalam tu. Dia buat pinggang duduk itu ada tiga sikit. Satu set 80 ribu. Ada banyak tu pinggang. Pinggang tiga keping. Sudu. Tawar tiga. 80 ribu beli di sini. Dah sekitar dah dia orang kaya. Dah sekitar set dah buat maiden. Dah sariah. Why pay more? Tak. Tapi mak. Maknanya dengan kekayaan ini boleh memberi sumbangan, boleh memberi manfaat. Nah, tapi jangan lupa kita kena kaya juga untuk akhirat nanti. Nah, kerana makanan kita dalam kubur kat gigi pertama sekali, sayang, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Nah, jadi kita sebab apa kadang-kadang kita tengok tak berminat dengan agama, nampak? Kerana manusia tidak kenal Allah Taala. Nah, jadi akhir sekali kita nak cabar bila kita kenal Allah Taala, maka kita akan dapat dua perkara yang sangat besar nilai. Yang pertama, bila kita kenal, kita cinta kepada Allah. Yang kedua, bila kita kenal, kita takut kepada Allah. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak tidak akan takut. Kalau kita tak kenal Allah perempuan ni, kita tak cinta. Tak ada orang bercinta dengan perempuan yang tak kenal. Mu kasih nama lah ni. Jom, dia kasih mu. Ya, aku 18 tahun dah aku kasih. Oh, lama punya kasih. Oh, dah nama dia. Tak tahu, aku tak kenal sayang. Nengong lah begitu. Nah, mana orang ni berkasih dengan Allah kerana dia kenal Allah. Gitu juga, kalau budak-budak je ni buat kerja jahat sikit, dia kenal ada mata mata gelap. Dia lari sekali. Nyari takut apa? Dia kenal. Kalau tak kenal, malah nak dia menyambung. Heroin depan dia, tape dia. Bantu takak naik level berapa. Berapa? Tak kenal. Tak takut. Masih kita takut kepada Allah. Kita tinggalkan segala larangan. Kerana kita kenal dengan Allah. Orang yang kenal lima, dia tak akan sebut lima kalau masuk di dalam tang. Nak? Pasal dia duduk bukit. Cucu dia tanya, Tokki, lima tak sini? Nak? Matai. Jangan kata dia tu. Dengar. Kalau nak kata-kata, tiger. Tak apa. Pasal apa? Pasal topi tu kena. Maka kita nak menjadi orang yang kenal Allah. Kita cinta. Bila kita cinta pada Allah, tak ada lain bila kita kasih pada seorang perempuan. Kira nak beri hadiah sama. Nak beri hadiah sama. Maka kita cinta kepada Allah. Nak beri hadiah sama. Nak zikrullah. Nak tasbih. Nak macam-macam. Nak pada sunat. Nak semayang sunat. Nak baca Quran. Nak siang mulai. Segala-galanya. Bahkan yang paling tinggi hadiah kita kepada Allah. Keluar nyawa kita, melayang semua nyawa kita, terpisah nyawa daripada badan kerana mempertahankan bumi Allah. Mati syahid. Fatilah cita-cita yang paling tinggi, modal kita yang paling banyak. Mudah-mudahan Allah jadikan pertunangan kita pada pagi ini satu pertunangan yang diberkatkan oleh Allah. Allahumma ja'alna fi hadzal yawmil mubarak min as-su'adil maqbulin wa la min al-ashyal mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Takbir. Takbir. Takbir.